Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Muspika Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Kepala Desa Pageralang dan juga Ketua RT, Ketua RW se-Desa Pageralang, Ketua dan anggota BPD Desa Pageralang, para perangkat Desa Pageralang, Ketua Takmir Masjid se-Desa Pageralang, dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri acara taklim atau daurah dalam rangka praktek dan juga tata cara pengurusan jenazah di Masjid Al-Ikhlas Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan semoga acara ini akan berjalan lancar, aman, sampai dengan selesai. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti syariat-syariatnya. Untuk selanjutnya kami di sini sebagai penata acara menyampaikan acara yang pertama nanti adalah sambutan dari beliau Bapak Kepala Desa Pageralang atau yang mewakili. Yang kedua, sambutan dari Kapolsek Kecamatan Kemranjen. Yang ketiga, mukhadharah tata cara dan praktek pengurusan jenazah sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Ustadz kita Muhammad Rizal LC Hafizullah dari pengasuh Ma'had Al-Faruq Kalibagor. Dan yang keempat adalah sesi yang kedua, nanti akan dilanjutkan setelah sholat zuhur bersama sampai sekitar jam 15 atau sampai menjelang asar. Yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara kita lanjutkan, akan saya sampaikan beberapa hal tentang adab peserta taklim. Yang pertama adalah senantiasa kita meluruskan niat semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merapat ke meja pembicara, memenuhi majelis-majelis yang masih kosong supaya diisi. Yang ketiga, tidak melakukan transaksi jual beli saat taklim berlangsung. Yang keempat, tidak mengambil gambar atau memotret menggunakan HP atau kamera atau dengan alat lain. Yang kelima, handphone dimatikan di program dimasukkan ke program getar atau silent. Yang keenam, bagi para akhwat tidak mengeraskan suara serta selalu menjaga putra-putrinya sehingga tidak mengganggu taklim yang sedang berlangsung. Yang ketujuh, merekam dalam bentuk audio atau suara di meja yang telah disediakan panitia. Yang kesembilan, tetap menjaga kebersihan di dalam dan di luar masjid dan tidak meninggalkan barang atau benda yang berharga setelah nanti acara selesai. Senantiasa bersabar ketika menggunakan fasilitas masjid karena terbatasnya situasi atau tempat. Yang terakhir, periksa kembali barang bawaan jamaah semua seperti HP, tempat minum atau makan, tas, payung, buku, alat tulis, mantel, dan juga barang putra putri jamaah semua. Jamaah semua rahimakumullah, untuk menyingkat waktu marilah kita simak sambutan dari Kepala Desa Pagaralang atau yang mewakili, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Ustaz Rizal, Muhammad Rizal saking Karangintung, ingkang kau hormati dumateng santri dan juga asatid dari Pondok Al Faruq Kalibagor, ingkang kau hormati, kepada Ketua RT, Ketua RW se-Desa Pagaralang, ingkang kau hormati, juga kepada Bapak Kepala Desa dan juga perangkatnya yang saya hormati, Ketua Takmir dan juga segenap pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas, ingkang kawul hormati, juga kepada segenap yang hadir, kaum muslimin muslimat, ingkang berbahagia, ingkang kawul hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa memenuhi undangan dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk kajian ilmiah atau tholabul ilmi. Kulo panjenengan memenuhi undangan kangge tata cara perawatan jenazah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang berbahagia, ingkang kawula hormati, sedanipun kawula nyuwun pangapunten pilih Bapak Kepala Desa, beliau hari ini mboten saged ngrawuhi memenuhi undangan dari Takmir Masjid karena ada hal ingkang mboten saged ditinggalaken. Lah menika Pak Kades ngutus dumateng kawula untuk mewakili memenuhi undangan dari Takmir Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah pilih pada pagi ini kula saged sowan teng ngajeng panjenengan kangge silaturahmi kali panjenengan sedaya lan ugi bareng-bareng mangke kula panjenengan ngaji nggih nuntut ilmu kali Bapak Ustaz. Hadirin ingkang berbahagia, ingkang kula hormati, pilih di tema surat ing menika kangge tata cara pengurusan jenazah yang dicontohkan oleh Rasulullah Lah ini adalah suatu akhlak ya, perilaku ingkang perlu dicontoh kula lan panjenengan. Dadi napa kemawon niku salah satu akhlak ya, niku akhlak niku kata sangat ingkang perlu dicontoh kangge tuntunan kita nggih urip teng alam donya. Nuntun kita sing kaitir pun kali perilaku kita teng alam donya niku monggo sarang-sarang kita nyonto dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian besar dakwah Rasulullah mereka juga sukses nggih niki kalian akhlak. Kula contone nggih niki wonten suatu riwayat nggih bahwa dikisahkan dalam suatu riwayat bahwa baginda Rasulullah nggih niku tak kala menindakan salat lima waktu niku berjalan nggih niki berjalan dari rumah teng masjid nggih niki mlaku teng masjid niku ngelewati istilah perumahan nggih lorong-lorong. Nah pada suatu ketika baginda Rasulullah niku berangkat ke masjid niku tiba-tiba niku wonten tiang kafir nggih niku nyuwun sewu niku ngidoni nggih niku baginda Rasulullah niku diludahi. Baginda Rasulullah menoleh dan juga namung tersenyum nggih, guyu tok nggih. Hari berikutnya, hari ngenjang niku malih. Itu terjadi sampai beberapa kali. Lah pada suatu ketika baginda Rasulullah niku berangkat lagi ke masjid, itu baginda Rasulullah itu sudah siap-siap nggih. Sampun siap-siap istilahnya Arab ngadangi ludahnya nggih. Siap-siap ngau ngenteni lah, siap-siap adi tuni. Tetapi sampai detik pas teng mriku biasane diludahi niku baginda Rasul niku heran. Dereng siki mboten didoni nggih. Niki sik kepripun nggih. Cara jawane katos niku. Kemudian Rasulullah berangkat teng masjid, salat sampai selesai, zikir selesai, terus dia kembali lagi ke tempat semula. Ke tempat dia biasanya diludahi oleh orang kafir tersebut. Baginda Rasulullah tengok ke sana kemari sampai beberapa saat tidak ada orang. Lah kemudian datang sahabat Nabi menghampiri. Wahai Rasulullah, sedang apa engkau di sini? Anu ini, anu sahib saya sedang mencari seseorang. Itu jawab Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Ini orang yang biasa meludahi saya di sini, wahai sahib. Kemudian sahibnya menjawab, oh kalau dia ya Rasulullah, dia itu namanya si Fulan seperti itu. Tapi dia sedang sakit sekarang ya Rasulullah. Begitu Rasulullah mendengar dari sahabatnya bahwa orang itu sudah sedang sakit, beliau Rasulullah itu langsung pulang ke rumah. Bertemu dengan istrinya, wahai istriku, apakah di rumah ada makanan? Jawab istrinya, ada ya Rasulullah, ada roti dan juga kurma. Kemudian istri dari Rasulullah, Aisyah, membungkus dan kemudian memberikannya kepada Rasulullah dan bertanya, untuk dibawa kemana wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, ini untuk menjenguk teman yang sedang sakit. Itulah nggih. Jadi sebenarnya baginda Rasulullah itu akhlaknya, dia itu sudah tahu bahwa orang itu adalah orang yang sudah menyakitinya, meludahinya, tapi dia menganggap masih seperti teman. Kemudian Rasulullah bergegas pergi ke rumahnya si Fulan. Sesampai di depan pintu, dia mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dari dalam menjawab, siapa? Rasulullah menjawab, saya siapa? Saya Muhammad. Kemudian dari dalam masuk. Begitu baginda Rasulullah membuka pintu, bergetar seluruh badannya. Dia tahu bahwa yang datang adalah orang yang selalu diludahinya setiap hari. Kemudian dia mengucapkan, "Wahai Muhammad, temanku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, saya sakit, belum ada satupun yang menjengukku. Tetapi kamu yang selalu saya ludahi, yang selalu saya sakiti setiap hari, kamu menjengukku pertama kali. Maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Demikianlah begitu besarnya akhlak sehingga bisa meleburkan hati yang seperti batu. Itulah ya salah satu akhlak, itu bisa meleburkan hati yang seperti batu ataupun yang lain. Jadi mudah-mudahan kulo panjenengan bisa menjadi tuntunan dari akhlak Rasulullah, menjadi tuntunan hidup kita. Walaupun tema pada pagi hari ini adalah perawatan jenazah, tapi mungkin untuk kesempatannya lain kita bisa belajar, kita bisa thalabul ilmi dari akhlak-akhlak Rasulullah yang lain di lain kesempatan. Intinya kami dari pemerintah desa mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti majelis taklim ataupun thalabul ilmi ataupun tausiah dan lain sebagainya. Terbukti bahwa kami dari pemerintah desa juga mengalokasikan. Kami tidak hanya mengalokasikan bidang pembangunan fisik saja, tapi juga pembangunan mental, pembangunan akhlak. Mudah-mudahan desa Pagaralang, masyarakat Pagaralang bisa mencontoh akhlak-akhlak yang mulia seperti akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gilang Prayogi, apabila kulo matur dumateng kulo panjenengan terlalu panjang lebar karena masih banyak sesi-sesi yang lain, sesi yang panjenengan nanti-nantikan, kurang dan lebihnya kawulo mohon maaf. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.